Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang pertama kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, yang telah memberikan kepada kita pertolongannya sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah, bisa menjalankan amalan-amalan salihat. Itu semua adalah pertolongan dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa memohon, meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhan nas, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan amalan-amalan salihat, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hakikat seorang bersyukur kepada Allah. Hakikat seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-qiyamu bita'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Inilah hakikatnya seorang bersyukur kepada Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara zahir maupun secara batin. Ayuhan nas, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan al-Islam, kenikmatan al-Iman. Inilah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Tatkala seorang hamba diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti dinul Islam, untuk mengikuti agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan barang siapa yang mencari selain Islam dinan, dijadikan agama, fala yuqbala minhu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka orang tersebut di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, di dalam tafsirnya kata beliau, makna ayat tersebut, maknanya kata beliau, man yadinu lillahi bighairi dinil Islam fa'amaluhu mardudun ghairu maqbul. Barang siapa yang dia beragama, niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, bighairi dinil Islam, dengan selain agama Islam, maka amalan yang dikerjakan oleh orang tersebut mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menunjukkan keistimewaan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali agama Islam. Sehingga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya meninggal di atas agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal dunia, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum diambil sebuah faedah pentingnya seorang untuk senantiasa istiqamah di atas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya seorang itu untuk istiqamah di atas agama Rasul alaihi salatu wasallam. Istiqamah di atas agama yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan siang hari ini, kita akan membaca sebuah risalah, sebuah tulisan yang berjudul As-Sabatu ala Sunnah, yang berjudul As-Sabat ala Sunnah, kokoh atau istiqomah di atas sunnah. Dan sunnah adalah merupakan Islam sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan, fa'lam anal islama huwa sunnah, ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah as-sunnah. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, risalah tersebut ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala. Kitab yang tadi kita telah mendengar bersama yang berjudul As-Sabatu ala Sunnah, kokoh di atas sunnah atau istiqomah di atas as-sunnah. Sebelum kita membaca risalah yang beliau tulis, mungkin kita perlu mengenal terlebih dahulu apa yang disebut dengan as-sunnah. Karena kita sering mengistilahkan kalimat tersebut, kita harus sesuai sunnah, pakaian kita harus sesuai sunnah, jenggot merupakan sunnah, celana di atas mata kaki merupakan sunnah. Maka di sini perlu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan as-sunnah, yang kita diperintahkan untuk kokoh di atasnya, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, sunnah itu adalah merupakan Islam. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Ad-Duktur Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul Hafizahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Fadlut Tiba'i Sunnah, keutamaan mengikuti sunnah. Kata beliau, yang dimaksud dengan sunnah lughatan, secara lughah artinya adalah at-tariqah. Sunnah secara bahasa artinya adalah at-tariqah, yaitu jalan. Itu sunnah secara bahasa, artinya adalah jalan. Sehingga tatkala ada seorang mengatakan kalian jangan mengikuti sunnahnya orang-orang al-Yahud, artinya jangan mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang al-Yahud. Sekarang pengertian sunnah secara syariat. Kata beliau, wa amma sunnatu fi syar'i, adapun sunnah secara syariat. Apa itu? Kata beliau, ittiba'u maja'a 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil awamiri wa tarki ma naha anhu, fa ya tashmalu fi syar'i kullu ma ja'a 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam min umurin wajibatin wa umurin mustahabatin. Adapun pengertian sunnah secara syariat, pengertian sunnah secara syariat kata beliau, ittiba', mengikuti apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal awamir, baik yang bentuknya perintah-perintah atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengertian sunnah, mengikuti apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang bentuknya perintah-perintah yang datangnya dari Rasul atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, yang namanya sunnah mencangkup padanya semua syariat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sunnah terkumpul padanya semua syariat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, min umurin wajibatin, dari perkara-perkara yang wajib maupun dari perkara-perkara yang mustahabah ataupun dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat. Inilah yang dimaksud dengan as-sunnah. Secara kesimpulan, sunnah itu adalah apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang bentuknya perintah maupun yang bentuknya larangan. Hadza huwa as-sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Doktor Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Kata beliau, inna thabat ala sunnati ma'nahu As-sabatu 'alal islami bi kulliyatihi usulihi wa furu'ihi aqaidihi wa manahijihi nusbitu 'alaihi wa natamassaku bihi hatta nalqallahu tabaraka wa ta'ala. Sekarang beliau Fadilatul Syekh Al-Alamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali akan menjelaskan apa yang dimaksud seorang itu kokoh di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah. Setelah kita mengetahui definisi sunnah, pengertian sunnah, sekarang beliau akan menjelaskan apa yang dimaksud seorang itu kokoh di atas sunnah atau istiqomah di atas sunnah. Kata beliau, sesungguhnya yang namanya kokoh di atas sunnah artinya adalah as-sabatu 'alal Islam bi kulliyatihi. Seorang itu kokoh di atas Islam secara menyeluruh. Inilah yang disebut kokoh di atas sunnah. Seorang kokoh di atas agama Islam secara menyeluruh. Baik usulnya, pokok-pokoknya, wa furu'ihi, cabangnya. Baik terkait dengan akidahnya, manhajnya. Semuanya kokoh. Inilah yang disebut seorang kokoh di atas sunnah. Sehingga tatkala seorang memiliki akidah yang baik, mentauhidkan Allah, tapi manhajnya rusak, manhajnya dicampur dengan kebatilan, berarti orang tersebut dia tidak kokoh di atas sunnah. Atau sebaliknya, orang tersebut berusaha menjaga manhajnya tapi tidak memperhatikan akidahnya, maka orang tersebut berarti dia tidak kokoh di atas Islam. Sehingga sekali lagi, yang namanya kokoh di atas sunnah maknanya adalah orang tersebut kokoh di atas agama Islam secara menyeluruh. Baik terkait dengan akidahnya, terkait dengan manhajnya. Kata beliau, nusbitu alaihi, kita kokoh di atas itu semua. Wa natamassaku bihi, dan kita berpegang teguh dengan agama tersebut sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat yang tadi kita baca, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Barakallahu fikum. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Barakallahu fikum. Inilah makna istiqamah di atas sunnah, makna kokoh di atas sunnah. Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau juga mendefinisikan arti istiqamah dengan definisi yang mirip. Kata beliau, yang namanya istiqamah atau yang namanya kokoh di atas sunnah, wahia an yathbutal insanu ala syari'atillahi subhanahu wa ta'ala kama amarahullahu wa yataqaddamuhal ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan yang namanya istiqamah adalah seorang kokoh di atas syariat Allah. Kokoh di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama amarahullah, sesuai yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dan dibarengi dengan keikhlasan. Dan dibarengi dengan keikhlasan, ini harus ada. Sehingga tidak bisa seorang dikatakan istiqamah tatkala tidak ikhlas di dalam menjalankan agama ini. Orang-orang yang tidak ikhlas di dalam menjalankan agama, mereka bukanlah orang-orang yang kokoh di atas agama, bukanlah orang-orang yang kokoh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah fadilatul syekh al-alamah ad-doktor Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Selanjutnya kata beliau wal ayatu al-hasatu ala tiba'i wal tilzami wa tisami wal istiqamati kathirah. Selanjutnya kata beliau dan ayat-ayat yang mendorong untuk mengikuti dan berpegang teguh kepada Islam serta istiqamah di atasnya sangatlah banyak. Ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita supaya mengikuti sunnah Rasul, supaya berpegang teguh dengan sunnah Rasul, juga supaya istiqamah di atas agama Islam, ayat-ayatnya sangatlah banyak. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-15. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum dan istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Dijelaskan oleh para ulama, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Itu hawa nafsunya orang-orang yang menyimpang dari kalangan kafirin wal munafiqin wal mubtadi'in. Jangan mengikuti hawa nafsunya mereka. Karena orang yang menyimpang dari siratil mustaqim, dari jalan yang lurus, pada hakikatnya mereka adalah telah mengikuti hawa nafsu. Barakallahu fikum. Ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya pula adalah ayat yang tadi kita baca. Ayat yang tadi kita baca di dalam surat Ali Imran. Ayat yang memerintahkan kepada kita supaya istiqamah. Supaya istiqamah di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan supaya kita istiqamah kokoh di atas dinul Islam. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau wal ahaditsu kadzalika tarmi kulluha ila ghayatin wahidatin wa hiya sabatul muslimina alal Islam. Begitu juga kata beliau hadis-hadis pun demikian. Hadis-hadis pun demikian, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan, yang memerintahkan, yang mendorong kepada kita supaya kokoh istiqamah di atas agama Islam, yang semuanya mendorong kepada kaum muslimin untuk kokoh di atas Islam. Ya. Semuanya adalah mendorong kaum muslimin untuk sabat alal Islam, untuk kokoh di atas agama Islam. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan hafizahullah wa idza qulna asabatu ala sunnati laisal muradu faqat ma yafhamuhu katsirun minan nas minallahu di sunnah. Maka kata beliau, apabila kami katakan kokoh di atas sunnah, bukan maknanya ya seperti yang difahami oleh kebanyakan manusia dari lafadz sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Apabila kita barakallahu fikum mengatakan seorang kokoh di atas sunnah, maknanya itu tidak seperti yang difahami oleh kebanyakan manusia di dalam memahami arti sunnah. Barakallahu fikum. Karena sebagian manusia memahami arti sunnah seperti yang difahami oleh ulama usuliyun. Mereka mengatakan yang dikerjakan dapat pahala dan tatkala ditinggalkan tidak berdosa, hanya sekedar itu. Padahal makna ini dijelaskan oleh para ulama, ini makna mustahabbah atau amalan nawafil. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga tatkala kita memahami kalimat kokoh di atas sunnah, jangan seperti yang difahami oleh kebanyakan manusia. Ini sunnah. Setelah itu mengatakan kalau demikian berarti ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan. Kata beliau, fa inna sunnatahuna ta'anil aqidah wal manhaj, ta'anil Islam, ta'ani as-sabat 'alal Islam. Kata beliau, akan tetapi yang dimaksud sunnah di sini, ya. Yang dimaksud sunnah di sini barakallahu fikum. Ya. Yang dimaksud sunnah di sini maknanya adalah al-aqidah. Pada permasalahan akidah, pada permasalahan manhaj, bahkan Islam secara menyeluruh, itulah disebut sunnah. Ya. Islam secara menyeluruh itu disebut sunnah. Sebagaimana yang telah saya sebutkan di depan tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan annal islamah huwa sunnah. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini harus kita ingat-ingat. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sehingga tatkala mengatakan ini sunnah Rasul. Ya. Sehingga jangan terbayang di benak pikiran kita, oh berarti ditinggalkan gak apa-apa. Bukan seperti itu. Tapi kalau dikatakan ini sunnah Rasul, berarti ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'inun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata beliau, hada sabatu bitaufiqin minallah subhanahu wa ta'ala wa taufiqu biyadihi wal hidayatu biyadihi wal idlalu biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya seorang bisa kokoh di atas sunnah itu adalah semuanya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang bisa kokoh di atas sunnah itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hebatnya kita, cerdasnya kita, semangatnya kita. Bukan. Itu adalah semata-mata taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sering diingatkan oleh para ulama kepada kita semua. Mereka para ulama kita telah membimbing kita, mengingatkan kepada kita bahwasanya yang namanya taufik hidayah itu semata-mata di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa menjalankan suatu ibadah, mengerjakan suatu ibadah bukan karena pintarnya kita, semangatnya kita, kuatnya kita, tidak. Tapi semata-mata adalah taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya senantiasa diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah pertolongan walaupun mengerjakan amalan yang kelihatannya ringan. Tapi tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu untuk mengerjakan. Walaupun kelihatannya ringan. Sebagai contoh. Ya. Sebagai contoh barakallahu fikum, amalan afsus salam bainakum. Mengucapkan salam di antara kalian. Ini adalah suatu amalan yang ringan kelihatannya. Tapi tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang itu tidak mampu untuk menjalankan hal yang demikian walaupun ringan. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi pertolongan. Dan jangan lupa tatkala kita mau menjalankan ibadah, memohon kepada Allah pertolongan. Terlebih tatkala berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan perkara yang berat, akan tetapi memiliki fadail, keutamaan yang sangat besar. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dibarengi dengan ikhlas dan kesabaran, ini memiliki fadail, memiliki fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Dijelaskan oleh para ulama, di antara keutamaan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal yang seperti ini perlu untuk kita ketahui, sehingga tatkala kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian, ujian tersebut akan terasa ringan kalau kita melihat kepada fadail yang ada di dalamnya. Di antara keutamaan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Ad-Doktor Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul Hafidhahullah. Di antara keutamanya kata beliau, ana fitiba'i sunnati akhdan bil usmati minal wuku'i fil ikhtilafi al madhmum al mub'idu anid-din. Berarti kan di sini kata beliau bahwasanya dengan mengikuti sunnah Rasul, dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasul, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti orang tersebut telah mengambil tameng. Mengambil tameng dari apa? Minal wuqu'i fil ikhtilaf, dari terjatuh ke dalam perselisihan yang tercelah, perselisihan yang menjauhkan seorang dari agama. Sehingga kesimpulannya, orang yang mengikuti sunnah Rasul, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah mengambil tameng atau menyelamatkan dirinya dari perselisihan yang tercela, perselisihan yang akan menjauhkan seorang anidin, menjauhkan seorang dari agama. Barakallahu fikum. Ini ditempuh dengan seorang hamba mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Yang demikian sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang datang dari sahabat Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi wa sahahahu Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang dari kalian, maka kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang akan menyelamatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala muncul perselisihan, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasidin al mahdiyyin tamassaku biha addu 'alaiha binawajid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tatkala munculnya perselisihan yang sangat banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Tadi kita sudah membahas arti sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya al-khulafa'ur rasidin al-mahdiin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya adalah kinayah, gambaran supaya kita bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keutamaannya. Yang berikutnya beliau sebutkan diantara keutamaan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau, anna fitiba'i sunnati waluzumiha an-najata minal firqati allati tawa'ada ahluha binar. Sesungguhnya dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut telah selamat dari kelompok-kelompok yang menyimpang, yang diancam pelakunya dengan neraka. Seorang tatkala mengikuti sunnah Rasul dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, berarti dia telah selamat dari kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang telah diancam pelakunya dengan neraka. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang demikian telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang akan terjadi pada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wasataftariku ummati ala 73 millatan kulluhum finnari illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan umatnya nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berpecah belah umatku menjadi 73 kelompok. Akan berpecah belah umatku menjadi 73 kelompok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu kelompok saja. Apa itu? Para sahabat bertanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Mereka para sahabat bertanya, siapakah mereka yang selamat ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku, inilah yang selamat dari api neraka. Dari 73 kelompok hanya satu yang selamat, kata Nabi. Nabi sudah memberikan jawabannya kepada kita semua. Tinggal menjalankan, tinggal mengamalkan wasiat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang selamat adalah apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Artinya adalah orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Barakallahu fikum. Yang berikutnya di antara keutamaan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, anna filuzumi sunnati tahsilal hidayati wasalamata minal dalal. Ini perkara yang sangat penting. Ini untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Ini yang terpenting adalah diri kita. Sebelum kita melihat oh fulan, oh ngalan, perhatikan nasihat yang sangat bagus dari beliau. Sesungguhnya orang yang benar-benar berpegang teguh terhadap sunnah, orang-orang yang benar-benar berpegang teguh terhadap sunnah, tahsilal hidayah, dia akan mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan. Orang yang benar-benar berpegang teguh kepada sunnah, serius di dalam mengikuti sunnah, dia akan mendapatkan hidayah dan akan selamat dari kesesatan. Maka yang seperti ini barakallahu fikum merupakan koreksi untuk diri kita semua. Sudahkah kita termasuk orang yang serius dan bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah amalan yang kita kerjakan, salat kita, puasa kita, ibadah-ibadah yang lainnya, sudah seperti yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena ini merupakan sebab terbesar seorang mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan. Dan sebaliknya, orang yang bermain-main terhadap sunnah, tidak serius di dalam mengikuti sunnah, pasti dia akan terjatuh ke dalam kesesatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni qataraktu fikum syai'aini lan tadhilu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yaruda 'alal haud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara dan kalian tidak akan tersesat ba'dahuma setelah kalian berpegang teguh dengan keduanya. Yang pertama adalah kitabullah, yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnati, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Begitu juga di dalam hadis yang lain, di dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajatil wada', faqala ya ayuhan nas inni qataraktu fikum ma in tamassaktum bihi falang tadhilu abada kitabullahi wa sunnatu nabiyhi. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam khutbahnya fi hajatil wada, di dalam haji perpisahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian apabila kalian benar-benar berpegang teguh dengan perkara tersebut, lang tadilu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya. Tatkala orang tersebut dia benar-benar berpegang teguh dengan perkara tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lang tadilu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah, Al-Qur'an. Yang kedua adalah wasunnatu nabiyhi, adalah sunnah nabinya, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Kita sangat perlu memperhatikan hal seperti ini. Karena di antara sebab orang terjatuh ke dalam kesesatan, orang menyimpang, di antara sebabnya adalah ini. Karena tidak bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah Rasul. Ya. Orang banyak yang mengaku salafi, orang banyak yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi barakallahu fikum, akan ketahuan apakah orang tersebut dia bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah Rasul, di dalam mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah tidak? Sehingga barakallahu fikum, seorang ahlu sunnah, seorang salafi, di dalam beramal, di dalam melakukan suatu ibadah, di dalam melakukan suatu amalan, ini senantiasa merujuk kepada amalan-amalan salaf. Iya. Bagaimana salaf kita, pendahulu kita di dalam mengamalkan ibadah ini, ibadah itu, dan seterusnya. Karena ini merupakan sebab seorang mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di sana masih banyak sekali keutamaan-keutamaan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tadi saya sebutkan atau sedikit saya sebutkan sebagai dorongan untuk kita biar kita semangat mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat mengamalkan barakallahu fikum agama yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Alamah Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, wa hadha sabatu bi taufiqin min Allah. Seorang itu kokoh di atas sunnah, ini adalah semata-mata taufik dari Allah. At-taufiqu biyadihi subhanahu wa ta'ala, yang namanya taufiq itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hidayatu biyadihi, begitu juga yang namanya hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang kita tidak menyangka seorang yang tidak pernah terbayang, terbetik di hati kita, tiba-tiba kita mendengar dia telah mendapatkan hidayah sunnah, berpegang teguh, kokoh membela sunnah. Barakallahu fikum. Begitu juga wal idlalu biyadihi, begitu juga idlal, kesesatan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi mayyasa wa yudhilu mayyasa wa yuthbitu mayyasa wa yuzighu qalbu mayyasa atau wa yuzighu qalba mayyasa. Maka kata beliau hafizahullahu ta'ala, beliau di sini mendidik kita supaya kita benar-benar menyandarkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai tatkala kita mendapatkan hidayah kita merasa, oh karena saya rajin di dalam menjalankan ibadah, karena saya semangat. Itu hanya sebab. Ya. Itu hanya asbab. Tapi yang namanya hidayah ada di tangan Allah. Yahdi mayyasha'u. Dia Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudhilu mayyasha'u. Dia Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi SAW, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fala mudhilalahu, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Karena yang namanya hidayah itu ada di tangan Allah. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, dan akan menyesatkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa yuthbitu mayyasha, Allah akan memberikan kekokohan, keistiqomahan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa yuzihu qalba mayyasha, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memalingkan hati dari kebenaran bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang barakallahu fikum, kita mendapati orang yang tadinya istiqamah, kokoh di atas sunnah, keras permusuhannya kepada ahlul bid'ah, keras penentangannya kepada tokoh-tokoh bid'ah, ternyata setelah itu didapati sebaliknya. membela-bela ahlul bid'ah, membela-bela tokoh bid'ah, inilah diantara rahasianya. Karena yang namanya petunjuk itu di tangan Allah, Allah akan menunjuki siapa saja yang dikehendaki. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah, supaya barakallahu fikum, senantiasa diberi keistiqomahan, kekokohan di atas sunnah tersebut, di atas agama tersebut. Selanjutnya beliau menyebutkan, wa li hadza 'allamana Allah tabaraka wa ta'ala an nad'u bi alla yuzigha qulubana. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita. Apa ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? An nad'uhu, supaya kita berdoa kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menyimpangkan hati-hati kita. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan hati-hati kita. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita suatu doa yang mestinya kita senantiasa membaca doa tersebut, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Di tempat-tempat yang mustajab, di situ dikabulkannya doa. Jangan melupakan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada kita. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati-hati kami. Minta kepada Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami. Kenapa hati yang disebutkan? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hati seorang itu baik, maka akan baik semua jasadnya. Tapi kalau hati itu jelek, akan rusak semua jasadnya. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberikan kepada kami hidayah, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmah. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang maha pemberi karunia. Hendaklah doa yang seperti ini senantiasa kita baca. Jangan terus merasa aman setelah diberi hidayah oleh Allah dengan dakwah ahlus sunnah, merasa aman sehingga setelah itu tidak pernah lagi memohon berdoa kepada Allah. Seharusnya doa yang seperti ini sering kita baca. Doa meminta kepada Allah keistiqomahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang sangat indah, sehingga jangan sampai kita lupakan. Apalagi di hari-hari ini, kita memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, yang kita mencari di dalamnya malam Lailatul Qadar. Tatkala berdoa, jangan melupakan doa yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, qala sahabatu ridwanullahi alaihim, dan telah berkata para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Apa ucapan para sahabat? Iya. Kata atau ucapan yang diucapkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ini ucapan yang sangat indah. Tidak pernah menyandarkan kepada dirinya, tapi benar-benar menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang mulia. membela Nabi SAW. Ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang dijamin masuk surga, yang rekomendasinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mengucapkan kalimat Masya Allah, mengatakan wallahi demi Allah, kalau bukan karena Allah maka saya tidak mendapatkan hidayah, kalau bukan karena Allah maka kami tidak mendapatkan hidayah, kalau bukan karena Allah kami tidak bisa bersedekah, kalau bukan karena Allah kami tidak bisa mengerjakan sholat. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ucapan orang-orang yang mulia, ucapan orang-orang yang ihsan di dalam beribadah, yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak menyandarkan kepada dirinya. Mengerjakan sholat merasa karena dirinya kuat, mengerjakan ibadah ini merasa karena dirinya semangat. Jangan, semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang seperti ini hendaklah sering kita ulang-ulang, sering kita ingat, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak akan mendapatkan hidayah, kalau bukan karena Allah kita tidak bisa mengerjakan ini dan itu. Dan ini barakallahu fikum sering dinukilkan oleh para asatidah kita, sering disebutkan oleh para asatidah kita, bahwasanya Syekh Muqbil rahimahullah sering mengucapkan kalimat ini. Tatkala melihat dakwah Ahlus Sunnah diterima di negeri Yaman, yang tadinya mayoritas penduduknya adalah kaum Syiah dan orang-orang Sufi, para penyembah kubur, musyrikun, dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab dakwah Syekh Muqbil, dakwah Ahlus Sunnah tersebar di negeri Yaman. Tatkala melihat yang demikian, Fadilatul Syekh Muqbil Ibni Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau sering menyebutkan, wallahi demi Allah ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena semangat kita, tapi ini semua adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Fadilatul Syekh Rabi Ibni Hadi Al-Madkhali hafizahullah Ta'ala mendidik kita semua supaya kita senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah, kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan kenapa para sahabat mengucapkan kalimat yang demikian, demi Allah kalau bukan karena Allah kami tidak akan mendapatkan hidayah, kami tidak bisa bersedekah, kami tidak bisa sholat. Ya'ni, kata Syekh hafizahullah Ta'ala, li'annahum mu'tarifuna bi'annal hidayata minallahi Ta'ala mannun fafadlun minhu wa rahmatun minhu liman sya'a min ibadihi. Barakallahu fikum. Kata beliau, para sahabat mengucapkan yang demikian dikarenakan mereka para sahabat mengetahui bahwasanya yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian dan keutamaan dari Allah, yang namanya hidayah. Hidayah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rahmatun minhu, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, liman sya'a min ibadihi, Allah akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-74, Allah menyatakan yakhtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah akan menetapkan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keutamaan yang sangat besar. Ini barakallahu fikum di antara sebab yang akan membantu seorang untuk istiqamah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menyandarkan amalan-amalan yang kita kerjakan kepada diri kita masing-masing. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika